warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, terutama para remaja umat Islam yang pada malam hari ini masih diberikan istiqomah iman dan Islam, semoga kita diselamatkan sampai ke anak cucu hingga akhir hayat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam perjalanan saya tadi dapat SMS. Ini brosur Hotel S, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Rayakan hari Valentine bersama pasangan Anda di Hotel S dengan harga 2 juta rupiah. Luar biasa mahalnya Pak Ustadz untuk sebuah kemaksiatan. Saya balas, nanti taubat nangis sedekah 2000 perak. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Begitulah seriusnya orang mau masuk neraka. Bapak ibu bayangkan, mau neraka aja seserius itu 2 juta. Apa salahnya Pak Ustadz kan sama pasangan dia? Pasangan di situ maksudnya bukan pasangan nikah, karena tidak akan pernah ditanya surat nikahnya mana. Maksudnya yang penting berpasangan. Dan tidak semua pasangannya laki-laki perempuan, banyak juga sesama laki-laki. Karena prinsip orang sekarang, laki-laki jatuh cinta dengan perempuan itu biasa. Tapi kalau jatuh cinta sesama laki-laki baru luar biasa. Memang dunia sudah mau kiamat. Baiklah, apa yang akan kita bahas malam ini? Judulnya, kedok cinta tapi zina. Masa muda bagian dari kehidupan. Kalau di hadapan saya ini ada orang yang sudah tua, sesungguhnya mereka bukanlah orang tua, mereka mantan remaja. Semua pernah melewati. Apa ada orang lahir langsung tua? Tidak ada. Dan banyak pula orang tua tapi semangatnya tetap macam remaja. Dan berapa banyak remaja tapi mentalnya mental atuk-atuk. Dikasih pelajaran jam 8, jam 8.10 ditanya, tak ingat. Tadi saya masuk lokal jam 10. Pas saya tanya mahasiswa, paham tidak? Saya sudah ulang berapa kali, tak ingat pak. Kalian ini mahasiswa apa panti jompo? Saya bilang, casingnya saja yang orang muda. Sementara jamaah kita banyak yang casingnya tua tapi signalnya 18. Ngajinya seminggu 4 kali tiap malam dengan Dr. Mustafa Umar. Jumpa kajian maghrib ada. Jumpa pengajian isya ada. Maghrib tadi di jalan Kakap ada. Malam ini ketemu lagi. Besok subuh dengan Dr. Mustafa Umar di sini ada lagi. Sementara yang muda-muda 2 kali pengajian tidurnya 2 minggu. Oleh sebab itu ternyata casing banyak menipu zaman sekarang. Nah, ini bagian dari masa muda. Cobalah perhatikan gambar ini. Dari mulai telentang, duduk, telungkup, belajar berjalan, mulai dia bawa tas. Nih, sarjana bawa duit, dolar duitnya, mulai sakit pinggang, bertongkat, akhirnya kursi, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Inilah fase dari perjalanan hidup kita. setiap kita melewati masa-masa ini. Lalu yang paling mengerikan dari masa ini adalah masa muda ini. Masa muda ini masya Allah, hawa nafsu, darah bergelora, bergejolak, menggelegak. Sementara tontonan TV luar biasa, diurutkan dari jarum jam 12, hawa nafsu 12, lalu kemudian angka 1 televisi, acaranya mantap-mantap semua, membangkitkan nafsu birahi syahwat semua. Oleh sebab itu salah satu cara, oh ustaz nyuruh kami buang TV, masukkan ke lemari, tetap tonton TV. Tapi kalau mau dosanya agak berkurang, jangan terlalu tinggi tiang TV-nya, agak rendah sikit. Jadi hitam putihnya. Dosanya tak terlalu banyak. Lalu kemudian internet. Internet tidak ada pengawasan, bebas. Saya dari Panam berangkat jam 4 dari rumah mau ke Al-Falah. Berapa jalan saya lewati, dari mulai Sukakarya, masuk Subrantas, masuk Arengka, masuk Nangka. Berapa warnet-warnet yang saya lewati, full karaoke penuh, parkirnya sampai ke tepi jalan. Ternyata remaja kita iktikaf di warnet. Malam ini lagi banyak ini, luar biasa masya Allah. Nah, ini caution, hati-hati. Ini pergaulan bebas dan tidak ada kontrol dari orang tua. Dan malam ini dirayakan puncaknya dalam setahun ini adalah Valentine Day. Masya Allah, ini semua menjadi kristal, mengkristal menjadi satu tantangan besar. Puncaknya adalah berawal dari dibangkitkan hawa nafsu dengan acara ibunya pakai jilbab rok panjang, anaknya rok pendek. Itu kan terbalik, nama acaranya Mama Mia. Mestinya kan ibunya yang sudah lapuk itu yang boleh nampak. Anaknya malah dibuka, ibunya ditutup rapat-rapat, dan ibunya pun ikut ketawa menengok anaknya buka aurat. Bapaknya lebih tertawa lagi, istri saya bisa masuk TV sama anak saya. Inilah dayus, tak mencium bau surga walaupun jaraknya 500 tahun perjalanan, masya Allah. Ini semua mengkristal menjadi satu. Tidak ada pengawasan TV, tidak ada pengawasan internet, tidak ada pengawasan pergaulan orang tua. Puncaknya malam ini Valentine Day. Lalu apa akhir efek dari semua ini? Itulah ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Padahal kami tak ada connect dari subuh untuk mesepakati ayat yang akan dibaca. Beliau ada indera keenam imam kita ini. Bisa ayat itu yang dia baca, la taqrabu zina. Mohon maaf, tak mirip sikit pun suara beliau dari masya Allah, polri nasional. La taqrabu zina, jangan dekati zina. Tak ada ayat Al-Quran janganlah berzina, tak ada. Jangan dekati zina. Semuanya datanglah SMS mahasiswa ke saya, Pak Ustaz, ya saya tidak pacaran Pak, saya tak suka pacaran itu. Kalau SMS-an boleh tak Pak? Semua berawal dari SMS, lalu meningkat, naik. La tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Semua berawal dari langkah pertama. Masya Allah, syukran, jazakumullah khairan. Kalau sudah menikah mendapat anak yang soleh, kalau belum menikah mendapat istri yang solehah, yang satu menjadi dua. La taqrabu zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahishatan, perbuatan keji, kotor, najis. Wasa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Kenapa zina itu disebut seburuk-buruk jalan? Karena hukumannya luar biasa. Ini hukum sebat, hukum cambuk di Nanggro Aceh Darussalam. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah mereka 100 kali. Apakah boleh Pak Ustaz kalau ada orang berzina besok kita cambuk pagi di depan Masjid Agung An-Nur? Tidak bisa. Kalau Ustaz Abdul Somad mencambuk, selesai mencambuk langsung ditangkap oleh Komnas HAM, hak azazi manusia, karena begitulah hukum yang ada sekarang. Oleh sebab itu kalau ada yang berzina tidak usah ngaku, diam-diam aja. Solat sunat taubat, banyak-banyak istighfar, sedekah, mohon ampun kepada Allah. Jangan mengaku, Pak Ustaz cambuklah aku 100 kali, aku tak berani mencambukmu, karena hukumnya tidak lengkap. Tapi hukum aslinya dalam Islam dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Bagaimana kalau dia sudah menikah? Hukumannya lebih berat. Kenapa? Istrinya sudah ada. Kenapa dia tetap mencari berzina juga lagi? Asy-syaikhu laki-laki yang sudah menikah, wasy-syaikhatu perempuan yang sudah menikah, idza zanaya kalau tetap juga berzina, farjumuhu malbattah, rajam sampai mati. Tidak ada maaf bagimu, sampai mati dirajam. Ini hukuman. Makanya bagus anak perempuan diajarkan surat An-Nur. Ajarkanlah anak perempuan kamu surat An-Nur. Bukan sekedar sholat di Masjid Agung An-Nur, bukan menjadi jamaah subuh ahad di An-Nur, tapi selalu membaca surat An-Nur, karena di situ diajarkan tentang ancaman yang sangat berat bagi perempuan, laki-laki juga. Apakah taubat itu menggugurkan hukuman? Perempuan dari Al-Ghamidi datang menghadap Nabi. Kata dia, wahai Rasulullah, aku sudah berzina, tolong sucikan aku. Tengok, dia mengaku. Seandainya pengakuan dan taubat menggugurkan hukuman, pastilah kata Nabi, pergi pulang ke sana, banyak-banyak solat sunat taubat, solat sunat tasbih, solat sunat duha, solat sunat tahajud, witir. Aku tidak perlu menjatuhkan hukuman. Tapi Nabi malah menyuruh dia pulang. Pulang bukan hukumannya hilang, lahirkan dulu anakmu, karena saat itu dia sedang hamil. Tidak boleh membunuh orang sedang hamil, karena anaknya tidak berdosa. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi, tapi anaknya masih kecil. Kata Nabi, pergilah hingga anakmu selesai menyusu. Anak kecil tidak boleh dialihkan susunya menyusu ke yang lain, karena dia punya hak pada ibunya. Nabi tidak ingin anak itu mati menderita, maka dibiarkan dia menyusu kepada ibunya. Setelah dia selesai menyusu, berhenti menyusui, maka dijatuhkan hukuman rajam sampai mati. Maka matilah dia. Dalam Islam, dalam hadis Nabi, laki-laki pernah mengaku berzina berhadapan Nabi dan dia tetap dirajam, namanya Ma'is. Apakah pernah hukuman rajam itu diterapkan dari zaman Nabi, Pak Ustaz? Pernah? Siapa nama laki-lakinya? Ma'is. Sedangkan yang ini perempuan, perempuan dari suku Ghamidi. Jadi bukan sekedar ancaman. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh itu ancaman saja, bukan. Dalam Islam itu pernah diterapkan hukum rajam sampai mati. Tapi di tempat kita ini pun tidak berlaku. Jadi kalau ada orang berzina laki-laki dengan perempuan mengaku, hukumannya apa di tempat kita? Dinikahkan. Itulah kenapa zina merajalela, masya Allah, na'uzubillah. Dan kita hanya bisa memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Efek fisik dan psikologis dari zina. Pertama, sifilis, raja singa, bernanah-nanah, na'uzubillah. Yang kedua, HIV/AIDS. Hari HIV/AIDS sedunia ditetapkan oleh PBB. Yang ketiga, dihantui perasaan bersalah seumur hidup, galau. Yang keempat, mau minta maaf tapi titik-titik. Pak Ustaz, saya selingkuh dengan teman sekantor sudah 2 tahun. Akhirnya saya sadar, mau bertobat. bisa tak saya minta ampun kepada Allah? Minta ampun kepada Allah apa sulitnya? Usolli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, menyesal. Tapi bagaimana minta maaf kepada suami? Bagaimana mau minta maaf ke suami? Mas, maafkan aku ya. Kenapa? Uang mas aku ambil. Dia senyum. Mas, maafkan aku ya. Kenapa? Tadi pinnya aku pakai sebentar. Mas, maafkan aku ya. Kenapa? Aku selingkuh 2 tahun. Mana bisa? Inilah maknanya. Mau minta maaf, tapi akhirnya hidup dalam keadaan tertekan bersalah. Setiap melihat wajah pasangan, merasa berdosa. Berapa lama? Seumur hidup lamanya. Itu saya tuliskan SMS 0813XXXXX. Tak boleh sebut, nanti di miss call pula. Apa maknanya? Begitulah sulitnya berperang melawan batin sendiri hanya karena kenikmatan sesaat. Masya Allah. Teks efek zina terhadap anak. Nah, ini teks Arabnya. Saya tidak mau dikatakan Ustaz Abdul Somad mengada-ada, maka saya tunjukkan teks Arabnya. Terjemahannya, ini dia terjemahannya. Efek zina, ini yang Arab yang banyak ini. Ini jangan ditengok terlalu lama, bisa menghilangkan selera makan. Tengok sekilas aja, kalau agak-agak pusing, pejamkan sebentar. Baca terjemahannya saja, ini dia. Tidak boleh dinisbatkan ke bapaknya. Kalau nama bapaknya Johannes, mohon maaf, nama anaknya Fatimah, itu anak hasil zina. Setelah 3 bulan mengandung, baru dinikahkan oleh Pak Kua. Zaman sekarang zaman instan. Dulu padi setahun panen 1 kali, sekarang setahun 2 kali. Dulu durian pakai musim, sekarang durian terus musim. Dulu makanan lama, sekarang cepat saji. Dulu orang mengandung 9 bulan 10 hari, sekarang 6 bulan bisa lahir. Lalu dinikahkan dalam keadaan hamil. Kalau anaknya lahir, tidak boleh pakai bin bapaknya. Kenapa begitu? Begitu aturannya. Kalau dia tetap nanya, itu kan anak dia Pak Ustaz. Kami sudah bawakan rambutnya ke rumah sakit terkemuka di Singapura. Tes DNA mengatakan itu anak kandungnya. Kok Ustaz bilang tidak boleh? Dia tidak boleh pakai nama bapak tersebut karena dia sudah hamil sebelum akad. Anak hanya diakui hamil setelah akad. Yang sebelum akad tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Karena dosa. Dosanya apa? Curi stat. Haram. Tidak pakai bin. Jadi kalau ada orang berzina menikah, itu otomatis membuat anaknya bohong seumur hidup. Akte kelahiran bohong, ijazah SD bohong, ijazah SMP bohong, ijazah SMA bohong. Makin tinggi sekolah, makin tinggi bohong. S1 bohong, S2 bohong, S3 bohong. Dapat gelar profesor, profesor bohong. Almarhum ditulis di batu nisan, bin bohong. Nisannya pun bohong. Bayangkan itu. Itulah kenapa dilarang berzina, karena efeknya luar biasa. Yang kedua, tidak mendapat warisan. Anak hasil zina tak boleh dapat warisan. Tapi bapaknya sudah menikah dengan ibunya. Walaupun sudah menikah, walaupun umur kandungannya 1 bulan, mana teksnya? Sudah saya tunjukkan teks Arabnya 1 halaman. Ini terjemahannya. Maka tak boleh dapat warisan. Ketiga, jika anak itu perempuan, maka bapaknya tidak boleh mewalikan anak tersebut. Dulu ini anak hasil zina, lalu kemudian setelah 25 tahun anak itu gadis cantik dipinang oleh seorang laki-laki yang baik, sopan, lalu mau dinikahkan. Nekat dia menikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Anak siapa itu? Anakku, bukan anakmu itu. Lalu bapaknya siapa? Dia tidak punya wali. Lalu walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya wali hakim. Serahkan ke Pak Kua. Pak Kua, bisa kita ketemu empat mata. Kata Pak Kua, jangankan empat, tiga mata pun bisa. Apa yang mau kita bahas? Ini dulu 25 tahun yang lalu saya ada problem musibah. Lalu anak ini lahir, sekarang dia mau nikah. Boleh tak saya walikan? Tak boleh. Maka serahkanlah Pak Kua yang mewalikannya. Jika anak itu laki-laki, dia tidak bisa menjadi wali bagi adiknya yang perempuan. Bapaknya meninggal, dia punya adik laki perempuan, dia tidak boleh jadi wali adiknya. Tapi mereka satu ayah satu ibu, mereka tidak dianggap saudara seayah karena dia hasil perbuatan zina. Jadi orang yang berzina itu dia sudah menghukum anak keturunannya sampai 5, 4, 7, 6 efek-efek, belum lagi rasa bersalah. Dan Masya Allah, luar biasa. Andai dia berani menikahkan anak itu, nekat dia. Tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya dia dengan istrinya, dengan Allah. Mereka tutup rapat-rapat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima. Selesai. Dia menangis. Ternyata dia sedang menangisi anaknya. Dia sudah suruh buat berzina. Ayyuma mura'atin, setiap perempuan naka'at, menikah, bighairi izni waliyha, tanpa izin walinya, fa nikahuha batil, nikahnya batal. Tiga kali kata Nabi, fa nikahuha batil, fa nikahuha batil, nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Zina bukan sekedar perbuatan sesaat, tapi efeknya akan dirasakan segala aspek kehidupan. Luar biasa. Solusi, la tattabi'u khutuwati syaitan. Sampai diulang Allah Subhanahu wa taala 4 kali. Surat Al-Baqarah 168-208, Al-An'am 142, lalu kemudian An-Nur 21. Diulang 4 kali ini apa maknanya? Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Semua berawal dari tatapan, lalu beralih kepada bisikan hati, keberanian untuk bicara. Zaman-zaman saya, zaman adik-adik, kawan-kawan yang sebaya dengan saya, banyak yang tak pandai bicara dengan perempuan, dia selamat. Sekarang banyak laki-laki yang tak pandai bicara, tapi jempolnya lebih pandai bicara. Bengkak-bengkak jempolnya SMS. Oleh sebab itu maka zaman ini makin canggih. Dulu mau kenalan orang jumpa langsung, sekarang Facebook, Twitter, BBM. Masya Allah, sarana prasarana kalau dimanfaatkan untuk mari hadiri tabligh akbar Masjid Agung An-Nur, baik. Tapi kalau dia menjadi perbuatan dosa maksiat, Masya Allah. Bagi laki-laki, jaga pandangan. Ingat makna jaga pandangan. Tundukkan pandangan, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Bukan pejamkan pandangan. Pejamkan pandangan nanti menabrak orang di depan, ditabrak dari belakang. Tundukkan pandangan. Tidak mengganggu orang lain. Membalas salam, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Rasulullah, kata sahabat, kami ini mesti duduk di pinggir jalan karena tuntutan pekerjaan profesi. Kata Nabi, hukum asalnya tidak boleh duduk-duduk di pinggir jalan. Tapi kalau kamu mau duduk juga di pinggir jalan, boleh. Tapi ingat, ada hak-hak jalan. Apa dia? Tundukkan pandangan, jangan ganggu orang, balas salam, amar ma'ruf nahi mungkar. Bagi laki-laki. Bagi perempuan, jaga suara. Perempuan disuruh jaga dari mulai suara. Coba tengok. Makanya perempuan tak boleh bersuara mendayu-dayu. La takhda'na bil qaul. La takhda'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu, bersuara lemah gemulai, bersuara mendesah-desah. Kenapa? Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tak tahan kalau didengarnya suara perempuan yang mendesah-desah, itu error dia langsung. Coba lah tengok isi kepalanya itu. Ada yang negatif, ada yang positif. Ini yang model negatif nih, biasanya dasinya merah. Kata gambar tuh, bukan kata saya. Dia kalau sudah mendengar suara, sampai-sampai suara pulsa pun dia bernafsu. Anda tidak bisa menelpon, isi pulsa Anda bernafsu dia dengan suara pulsa. Bayangkan itu. Insya Allah, ini orang penyakit luar biasa. Oleh sebab itu nanti kalau ada telpon ke adik-adik perempuan, mahasiswi, ke ibu-ibu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salah sambungnya, iya memang salah sambung, cepat matikan. Jangan salah sambung, iya tinggalnya di mana? Jadi error dia langsung. La takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu. Tapi jangan pukul rata sampai-sampai qori'ah pun tidak boleh mengaji. Qori'ah tidak boleh ngaji. Suara perempuan haram, suara perempuan aurat. Itu tidak betul. Yang suaranya bagus ngaji tak masalah. Nanti ada acara dia mau ngaji, bagus, tak jadi masalah. Atau dia suara nasyid, menyanyi dia, tidak apa-apa. Salawat badan. Salatullah salamullah. Menyambut orang haji ketika anak lahir, akikah, ya tidak apa-apa. Tapi katanya suara perempuan aurat, Pak Ustaz. Masa iya ada laki-laki bernafsu dengar solawat? Apalagi solat lagunya Bila Israel. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur. Kalau ada laki-laki yang bernafsu dengar lagu Bila Israel, kita antar sama-sama ke Subrantas kilometer 11. Gila sih. Error dia. Jadi tidak main pukul rata, perempuan itu suaranya haram, aurat. Bukan. Ni tengok sebabnya kenapa? Karena yatma' allazi fi qalbihi marad. Ada orang-orang yang berhasrat, suara tahan. Tapi bagi ibu yang dosen, yang staf pengajar, ya tetap dia ngajar pakai suara. Jangan pula gara-gara ini besok ngajar. Nah, tetap ngajar biasa. Apa kabar mahasiswa, mahasiswi sekalian? Tak masalah. Jangan bersoleh. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersoleh, soleh jahiliyah. Solehnya udah tahu mau ke masjid tablik akbar, lipstik 2 inci. La ilaha illallah. Ini biru, biru kiri, biru kanan. Suami tak ikut pengajian karena dia security jaga malam. Badan tegak. Begitu menengok istri pulang biru. Siapa menempeleng kau tadi? Kasih tahu mana orangnya. Habislah. Oleh sebab itu maka solek-solek itu hindarilah. Oh Pak Ustaz, wajah saya pucat betul. Malu ketemu orang. Disangkanya saya hantu. Bagaimana kalau saya pakai bedak yang membuat warna wajah ini menjadi berwarna normal? Merubah yang tak normal jadi normal boleh, tapi yang sudah normal menjadi abnormal, tak normal jadi normal boleh, yang sudah normal karena terlalu banyak norak jadi abnormal, jangan lakukan. Cukuplah apa adanya, yang penting itu inner beauty, kecantikan dari dalam. Saya bilang yes katanya. Menutup aurat, coba tengok apa bunyi unjuk rasanya. Hijab our right. Hijab adalah hak azazi kami. Ini perempuan-perempuan di Perancis unjuk rasa. Hijab our right. Hijab human right. Kami mau menuntut hak kami pakai jilbab. Kasih kami jilbab. Tiba-tiba di negeri Melayu lancang kuning, Melayu yang identik dengan Islam malah tidak mau pakai jilbab. Ketika imam dari Palestina, dari Suriah datang, saya antar dari rumah sakit Zainab. Kebetulan saya tausiah beliau jadi imam. Saya ngantar pulang ke tempat penginapan mereka di belakang Masjid Raya Pasar Bawah. Dia tanya, dialog kami cerita, saya dari kuliah di Mesir, bla bla bla bla bla. Kamu ustaz di sini? Ya, saya pengajar ini segala macam. Boleh saya nanya? Dia bilang, boleh. Tapi jangan tersinggung, mafi muskilah, no problem, problem. Apa masalahnya? Saya lihat di sini kok banyak ya perempuan pakai celana pendek. Saya bilang, itu Cina. Siniyah, Siniyah. Laisa muslimah, la Siniyah. Itu yang kamu tengok tu Cina itu, tidak ada muslimah. Dalam hati saya, ya Allah, ampunkan aku atas segala dosa aku. Masya Allah, cobalah tengok bagaimana mereka berjuang berjihad untuk supaya bisa pakai jilbab. Maka yang sudah tinggal di negeri Melayu, Melayu identik dengan Islam, kita tinggal memasang saja lagi. Kita selamatkan marwah bangsa ini, agama, supaya kita bisa menghadap Allah dengan selamat. Tertutup tapi telanjang, tak mencium bau surga. Ada spesies jenis manusia, kata Nabi, aku belum pernah menengok mereka, tapi nanti kalian pasti akan menengok mereka di akhir zaman. Bagaimana bentuknya ya Rasulullah? Nisa'un, perempuan. Kasiyatun, pakai baju. Ariyatun, mohon maaf, telanjang. Pakai baju tapi telanjang. Kenapa disebut pakai baju tapi telanjang? Kira-kira bentuknya model macam mana, Pak Ustaz? Seperti plastik pembungkus apel. Pergilah ke pasar buah, apelnya tertutup, tidak bisa dikerumuni lalat, tapi bentuknya terlihat. Kainnya transparan, bentuknya sempit, kecil. Nama kainnya, celananya model lijing. Sebesar ini mata kaki. Saya mikir ini gimana cara masuknya, pakai plastik kresek apa? Ternyata dia bisa melar. Yang sebesar ini, sampul itu bisa membungkus kaki yang sebesar batang kelapa. Dokter sudah mengatakan, jangan pakai pakaian sempit, berbahaya bagi kesehatan. Tapi orang kita prinsipnya sudah kadung, biar sakit asal gaya. Akhirnya mati dalam keadaan gaya. Su'ul khatimah. Ini kata Nabi, akan ada spesies manusia seperti ini. Bahan ini nanti bisa minta ke panitia, baca ulang balik, tempel di dinding masjid, bagikan ke kawan-kawan, share ke YouTube, ke pokoknya yang baik-baik lah. Untuk laki-laki dan perempuan. Tadi ada untuk laki-laki, tundukkan pandangan, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan mengganggu orang, ucap dan balaskan salam. Untuk perempuan, jaga pakaian, jaga suara. Yang ini untuk laki-laki dan perempuan. Haram berdua-duaan. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin. Tidak boleh berdua-duaan laki-laki dan perempuan, illa ma'azi mahramin, kecuali dengan mahram. Makanya tengok itu gambar, no boncengan. Saya kalau sudah pulang tausiah, malam pulang dari Pasir Pangarayan, pulang dari Rokan Hilir, pulang, pernah suatu malam kami pulang, berangkat dari Bagan Siapi-api jam 1, jam 2 selesai acara, sampai di atas jembatan Letton pas azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Kami di atas jembatan itu, wow, anak-anak muda, laki-laki, perempuan. Saya tengok kecepatan 30 km per jam, tapi pegangannya 125 per jam. Ini kemana orang tuanya? Mak bapaknya kemana ini? Apa anak yatim piatu semua ini? Apa korban demam berdarah semua ini? Kenapa biasa dia dapat kunci sepeda motor? Bukankah itu dibeli dari uang yang halal? Dari titik peluh keringat orang tua? Kenapa dia bisa dapat izin? Jangan-jangan orang tuanya sedang iktikaf dan baca Quran di rumah. Rabbana hablana minas salihin. Tapi dia izinkan keluar. Masya Allah. Oleh sebab itu, ini bagi laki-laki dan perempuan. Dan tak jarang orang tua itu pula yang memberikan izin untuk berdua-duaan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Duduk dia melayani si laki-laki itu. Begitu datang air minum, sebentar ya Bapak ke belakang, kalian duduk aja dulu. Dia yang mengasih, bukan dia mengatakan, selama kamu di sini, saya duduk di sini. Dia takut, Pak, kalau ada dua orang, yang ketiga setan, Bapak setannya. Akhirnya dia bilang, saya ada urusan dengan ibu di belakang, kalian duduk aja ya. Dia yang ngasih kesempatan. Oh pak, kami tak nyaman di sini, saya bawa ke karaoke sana ya. Bawalah sampai subuh pak, enggak apa-apa. Silakan, enggak apa-apa. Sekali-sekali kok Valentine, zaman bapak dulu sulit kesempatan. Inilah kalian habis, lantaklah, bantailah sehabis-habisnya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Istiqamah. Bagaimana cara istiqamah? Ini malam ini masih istiqamah. Jaga dengan majlis ilmu. Tadi subuh majlis ilmu, malam ini majlis ilmu, besok subuh majlis ilmu dengan Dr. Mustafa Umar. Perbanyak ibadah sunat, solat sunat tahajud, solat sunat witir, solat sunat duha, solat sunat isyraq. Besok insyaAllah habis tausiah isyraq, habis itu duha, qabliyah ba'diyah, puasa sunat. Khusus bagi adik-adik yang belum menikah, banyak puasa sunat. Yang mahasiswa, bagus puasa sunat itu, badan sehat, belanja kurang, untuk menghemat, bagus. Nah, itu banyak manfaatnya. Tapi jangan gara-gara puasa sunat lalu bawaannya mau mati aja. Ini ke kampus tidur aja, di lokal tidur. Kamu kok tidur? Puasa sunat pak, pulang kampung bawa indeks prestasi kumulatif. Nah, aku kirim uang belanja, kok nilai IP-mu 2,0? Aku banyak puasa sunat, mak. Kamu ikut pengajian siapa? Ustadz Abdul Somad, ustadz sesat itu, jangan ikuti lagi. Oleh sebab itu, seimbang. Puasa sunat, bagus. Man istata'a minkumul ba'ah. Ba'ah. Ba'ah itu artinya mampu. Siapa yang sudah mampu, falyatazawaj, menikahlah. Wa man lam yastati', siapa yang tak sanggup menikah, fa'alaihi bisawm, hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wija', mengurangi libido seksual. Maka itu menyembuhkan dia. Bagi yang sudah menikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahlah kamu. Kenapa disuruh menikah? Karena menikah itu aghaddu lil basar, menundukkan pandangan. Yang tak sanggup menikah, puasa. Bagi yang sudah menikah, otomatis kata Nabi, kalau sudah menikah, pandangan tunduk. Tapi tetangga saya Pak Ustadz sudah nikah tetap. Berarti memang bawaan gatal. Menurut hadis Nabi, setelah menikah itu menunduk. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Jaga pergaulan. Jaga pergaulan. Jaga pergaulan di sini bukan berarti orang tua tidak lagi menasihati anak. Nasihat terakhir mak saya, bukan terakhir maksudnya dia meninggal, masih hidup sehat wal afiat. Nasihat terakhir ke saya, mat. Dia tak panggil ustaz. Panggil mat aja. Mat, ya mak, jangan kau berzina. Aku ni ustaz mak, ustaz pun ada juga setannya. Kenapa lain nasihat mak sekali ni? Dulu nasihatnya kau bagus-bagus belajar. Sekarang ni kenapa setelah aku jadi ustaz malah jangan berzina? Banyak ku baca di koran orang berzina sekarang. Jadi orang tua itu tidak. Kapan ibu terakhir kali mengatakan kepada anak, nak jangan kau berzina? Oh dia sudah saya sekolahkan pesantren pak ustaz. Setannya lebih hebat dari itu lagi. Anak saya itu sudah LC pak ustaz, setannya MA. Setan itu terus dia berada di atas ambang kemampuan manusia. Jadi orang tua ini tak pernah berhenti mulut itu, terus bercakap. Saya sudah capek pak ustaz. Kalau capek, telpon Israel supaya cepat-cepat menyanyau. Karena SK orang tua itu sebelum Israel datang. Setelah Israel datang, habis. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebelum itu, maka kita akan terus bicara kepada anak-anak. Pakaianmu itu ganti sana, itu tak layak. Bajumu itu terlalu sempit. Masa baju umur 8 tahun kau pakai sudah 18? Ganti baju yang lain. Tak pernah berhenti bicara. Begitulah tanggungjawab. Lebih baik mulut ini dikatakan orang cerewet kasar di dunia daripada kita di akhirat akan menanggung deritanya. Kenapa begitu? Karena memang sudah ada neraka jahanam tinggal 60 km lagi. Tak jauh. Maka hati-hatilah dia. What is love? Bahasa Inggris. Bahasa Arabnya ma huwal hub. Apa itu cinta? Ini disebut dengan hari cinta. Apa sih cinta? Kalau disebut apel, ambil kertas, ambil pena, kasih ke orang. Apel, dia gambar buah apel. Monyet, dia gambar monyet. Tapi kalau disebut cinta, apa yang dia gambar? Ah, ini yang dia gambar. Yang terbayang di kepalanya itu cinta itu ya hubungan laki-laki dan perempuan. Ada orang menyebut cinta monyet. Kalau disebut kata cinta, pasti bayangan dia sempit otaknya. Bayangan dia cinta itu hanya love, sama dengan cinta laki-laki, perempuan, seksual dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam cinta itu bukan itu. Kita tengok penggunaan kata cinta dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Katakanlah kalau kamu cinta kepada Allah. Justru dalam Al-Quran digunakan kata cinta untuk Allah. Bukan cinta untuk ini. Ini cinta sesaat. Ada cinta yang abadi. Cinta kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Banyak sekali penggunaan kata cinta untuk Allah Subhanahu wa taala. Definisi cinta. Wala ma'na lil hubbi illa al mail ila ma fi idrakihi ladzah. Makna cinta ini saya ambil dari pendapat Imam Al-Ghazali. Cenderung kepada sesuatu yang menimbulkan kenikmatan dan kesenangan. Itulah cinta. Setiap condong kepada sesuatu menimbulkan kenikmatan. Makanya ibu-ibu yang nikmat membaca Al-Quran, dia cinta pada Quran. Yang kemarin kita di sini one day one juice, itu sudah merasakan nikmatnya. Bapak-bapak yang sampai puasa Senin Kamisnya meningkat menjadi puasa Nabi Daud, dia merasakan kenikmatan. Itulah cinta. Cinta itulah yang ditanamkan itu. Bukan cinta semu sesaat yang hilang tak dapat dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu artinya cenderung, condong. Ada banyak olahraga. Ada catur, ada takraw, ada golf, ada tinju. Lalu ketika kita tawarkan, sampean hobinya apa? Hobi diambil dari bahasa Arab hub. Hub artinya kecenderungan hati. Saya untuk tinju ini takutlah Pak Ustaz. Saya kurus macam Ustaz. Kalau bertinju berpatahan tulang nanti. Oh kalau begitu golf, golf pun mahal. Tak ada duit, beli sticknya aja tak cukup. Oh kalau begitu takraw, takraw sakit, kena tulang kering ini. Jadi mananya, ah saya pilih ini aja lah. Duduk menung-menung, skak. Kecenderungan hati kepada sesuatu. Itu yang disebut dengan hub. Bahasa Arab hub. Orang kita disebutnya hubbi. Tapi karena payah dia menyebut ha, apa hobi kau? Jadi sebetulnya hub, cinta, kecenderungan. Ada sepak bola, ada basket, ada renang. Saya hobi, saya condrongnya ke sini. Saya cenderungnya ke sini. Saya sukanya kemari. Kecenderungan miringnya hati kepada sesuatu itu disebut dengan hob. Ah, ini banyak. Ada Fatimah, ada Aisyah, ada Khadijah, ada macam-macam. Tapi cenderungnya ke sini. Kenapa kamu tak mau ke sini? Ini asyik update status saja kerjanya. Kenapa kamu tak mau ini? Ini tak berjilbab, Pak. Ini asyik temenung aja berjilbab. Tapi temenung mana? Masak nasi temenung. Ah, saya maunya yang inilah, yang baik ini. Lima liha, hartanya banyak. Wali hasabiha, keturunan baik-baik. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, agamanya baik. Mimpi itu ada. Nah, ada wujud macam itu. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup akan hidup sendirian. Maka ketika bapak memutuskan memilih ibu, saat itu bapak bukan melihat kesempurnaannya, tapi menerima segala kekurangannya. Macam iya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah kecenderungan hati. Dia memilih, memilih, tapi yang dipilihnya kecenderungan hati. Ada sikap memilih, itu disebut dengan hub, hobi, cinta, kecenderungan hati. Macam-macam cinta. Zuyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi pada diri manusia itu syahawat, kecenderungan. Bagaimana yang pertama kali? Minan nisa. An-nisa. Yang pertama itu minan nisa. Mana ada syahawat al-baqarah? Sapi betina. Yang pertama an-nisa, cinta laki-laki cinta perempuan, perempuan cinta pada laki-laki. Kalau ada sesama laki-laki cinta, berobat cepat-cepat. Sakit itu, penyakit harus diobati. Setelah itu wal banin, ingin dapat anak. Sayang kepada anak lain. Saya dapat SMS dari kawan saya masih kuliah. SMS-nya, "Mat, anakku udah tengkurap. Mat, anakku sudah tengkurap." Saya tengok, ya biasa aja. Emang masalah anak tengkurap? Setelah anak saya tengkurap, barulah saya tahu makna itu. Rupanya menengok anak tengkurap itu kenikmatan luar biasa. Anak saya sudah bisa telungkup, kata dia. Anak saya bisa tegak. Oh, itu makna dia dulu mengucapkan itu. Perjuangannya dia anggap. Tapi setelah itu tak pula saya balas ke dia. Karena kalau saya balas, anak sudah tengkurap, terlambat kan, gitu dia. Maknanya bahwa wal banin, anak-anak. Setelah itu wal qanatil muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Hiasan, perhiasan. Kenapa disebut situ emas? Untuk ibu-ibu emas, untuk bapak-bapak fiddah, perak, perhiasan perak. Nabi memang ada pakai perhiasan ya, di kelingking. Satu. Tulisannya di situ kelingking Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ada surat-surat Nabi tak bisa tanda tangan kalau dia buta huruf, surat itu distempelnya langsung. Maka bapak yang kepala dinas, kepala kantor buat stempel situ supaya cepat. Supaya jangan susah. Dalam syarah Sahih Muslim, hadis tentang Nabi pakai cincin di kelingking kanan. Kelingking kanan itu dalam Sahih Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim dikatakan lizinati, untuk perhiasan. Jadi ada kecenderungan untuk berhias walaupun pada diri laki-laki. Jadi bapak yang bercincin bagus kelingking. Kalau saya pasang di sini satu, Pak Ustaz, ya tak apa-apa. Enggak salah. Tapi kalau sampai tiga di kiri, tiga di kanan, nah itu. Sampai kemana-mana begini saja. Itu tak betul. Perempuan, anak, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Habis itu wal khailil musawwamah, kendaraan. Zaman itu stallion, black stallion, kuda hitam. Zaman sekarang Pajero Sport, Fortuner, CB150, wal khailil musawwamah, Harley Davidson, BC Abecak Siantar, macam-macam lah semua. Kalau sudah dia di jalan tuh perasaannya, yang lain itu tak bayar pajak, dia saja yang punya jalan. Oh, masya Allah. Begitulah, emang itu kecenderungan. Wal khailil musawwamah wal an'am, binatang ternak. Ada ternak kambing, ternak sapi, ternak ini, ternak, beternak. Kita disuruh beternak. Jadi amal ternak itu kita yang punya ayat, tapi yang melaksanakannya siapa? Orang Australia, ternak sapi. Orang kita yang mengimpor, impor sapi Australia. Dalam Islam kecenderungan wal hars, kebun, berkebun. Kebun karet, kebun kacang, kebun palawija, kebun. Bapak kabarnya sibuk ngurus kebun. Iya Pak Ustaz. Luas kau kebunnya Pak? Ya tak terlalu banyak Pak Ustaz. Berapa hektar? Segan saya ceritakannya Pak Ustaz. Iya tak apa-apalah Pak. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang lah Pak Ustaz. Masya Allah. Bagus. Salah kali ya berkebun. Dah. Di bawah kebun itu saya ternakkan pula kambing. Di bawah ternak kambing itu ada pula ayam. Karena saya tak mau tai ayam itu hilang, di bawah ayam itu saya buat dengan pula ikan mas. Jangan. Ikan mas makan tai ayam. Tak boleh. Oleh sebab itu ternyata ikan mas kita itu diekspor ke Jepang. Departemen Kesehatan Jepang memeriksa. Diperiksanya ditemukannya ada cacing yang tak mati-mati dibakar 100 derajat Celcius. Dia tengok, ini barang dari mana? Republik Indonesia yang kita jajah 3 tahun setengah dulu. Kok mereka canggih punya cacing tak bisa mati-mati? Mereka datang ke Pulau Jawa, mereka tengok survei di mana ini. Ternyata tidak mau keluar duit beli pelet, dipasanglah ternak ikan mas di bawah kandang ayam. Berdoalah ikan mas itu, turunkan makanan dari langit. Bayangkan. Habis itu kita pun memakan itu, menyantap pecel lele. Lele pun diternak di dalam septic tank. Tapi tidak semua, tidak semua, sebagian ada. Bagaimana cara membedakan lelenya Pak Ustaz? Tanya sama spesialis lele. Saya tak paham masalah ini. Tapi yang jelas kita disuruh berhati-hati. Ini semua kecenderungan. Zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Tapi ayat itu belum titik, masih koma. Tengok ujungnya. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kenikmatan dunia yang semua itu. Lalu yang akan kita bawa mati itu mana? Wallahu indahu husnul ma'ab. Ada kenikmatan yang kekal abadi disediakan Allah. Apakah maknanya dengan ada kenikmatan yang disediakan Allah lalu kita tinggalkan yang enam ini? Bukan. Yang enam tetap, tapi dididik dia sebaik-baik perempuan. Al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Tu'inu ar-rajula fi imanihi, yang mampu menolong seorang suami menjaga imannya. Bang, daripada abang korupsi, aku rela hidup makan sehari sekali bang. Tidur beralas kolan pun siap, tapi jangan lama-lama. Bukan dia memaksa suaminya. Kalau emas tidak bisa mendatangkan Innova Luxury bulan depan, apa boleh buat gugatan ke pengadilan tak dapat ditunda dalam waktu secepat-cepat. Oh ini nusyuz perempuan durhaka. Wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kamu khawatir dia melakukan perbuatan nusyuz, faizuhunna, kasih dia nasihat. Kasih nasihat. Tak mempan nasihat, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Adinda, sejak kita menikah aku lihat engkau tak ada berubah perilaku. Oleh sebab itu apa boleh buat, kita pisah tempat tidur dulu seminggu ini. Apa jawab dia? Memang itulah yang kutunggu-tunggu bang. Tak mempan juga, degil dia. Wadribuhun, pukul. Tapi ini tak bisa dilakukan sekarang. Kalau dipukul, otopsi alamat bapak ibu masuk ke Sialang Bungkuk. Akibat apa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa kamu pukul? Coba tengok rekaman Ustaz Abdul Somad. Kata dia pukul, saya pun masuk juga ke dalam. Pukul jangan, ingat nih jangan. Tak bisa juga, tak mempan pukul. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil keluarga dari pihak laki-laki, panggil keluarga dari pihak perempuan, mediasi. Karena ini dua yang ini tak bisa bertemu lagi, maka diminta keluarga mediasi. Nasihat, pisah tempat tidur, pukul mediasi. Mediasi pun gagal, tak juga ketemu, apa boleh buat? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti. Bukan bunga, patah tumbuh, patah satu tumbuh seribu. Patah tumbuh, hilang berganti, apa boleh buat? Tapi prosesnya panjang, mencakapkannya saja enak itu. Prosesnya payah. Oleh sebab itu, ini walbanin. Oh, kalau begitu tak boleh punya anak. Boleh, tapi anak itu yang dididik. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyatan thayyibah. Boleh, ini bukan haram, ini bukan benda haram. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, emas perak. Boleh, ibu punya emas banyak, tapi zakatnya keluarkan. Kalau dia 85 gram, keluarkan 2,5%. Batu cincin yang banyak-banyak itu juga hampir sebesar batu gilingan. Nah, itu ada juga zakatnya. Kalau dia untuk dagang, kalau untuk perhiasan dah, kalau untuk dagang maka ada. Sudah saya tuliskan di Riau Pos. Ketika kemarin banyak betul saya tengok, saya tulis. Ada tulisan Jumat pagi di Riau Pos tentang batu, zakat batu. Wal khailil musawamah, kendaraan. Oh iya. Binatang ternak, kendaraan. Kalau dijual ada harganya, disedekahkan, diinfakkan. Wal an'am, binatang ternak. Wal harf, kebun. Kebun, kebun sawit, kebun karet, kebun cengkeh, kebun palawija, kayu manis. Ah, ini semua dikeluarkan. Itu menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan diharamkan lalu kita meninggalkan dunia, enggak. Ini semua kecintaan, tapi bisa membawa kesengsaraan dan bisa juga menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ah, inilah dia. Masyaallah, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal muqantarati minaz zahabi wal fidda wal khailil musawwama wal an'am wani ternak wal ars, kebunnya masya Allah. Ini kendaraan, ini kendaraan mobil VW Kodok tapi emas, dilapisi emas. Masya Allah, ini VW Kodok lapis emas Raja Brunei punya. Masya Allah, ini semua kenikmatan. Dia bisa menjadi azab, dia juga bisa menjadi amal soleh. Orang Islam tidak disuruh meninggalkan ini, tapi kita disuruh untuk menata dia sesuai dengan ajaran. Tidak ada alasan orang Islam tidak boleh punya ternak kambing lebih. Tidak, silakan. Kambing setiap 40 keluarkan satu jatahnya, zakat kambing. Ada unta 5 ekor keluarkan satu. Tiap tahun berkurban, akikah. Ah, ini semua adalah amal-amal saleh. Ini gambar siapa ini? Jangan-jangan salah masuk Ustaz ni acara. Ini adalah gambar biku, pendeta agama Hindu dari India. Oh, inilah dia. Coba tengok, dia rambutnya tak boleh dipotong, sepanjang-panjangnya. Kumisnya tak boleh dipotong, jenggotnya tak boleh dipotong. Makanya Nabi menyuruh iful liha, biarkan jenggot, waqsus syarif, potong kumis. Karena orang kafir itu kumisnya tak dipotong, panjang. Mereka ini tidak menikah. Wah. Yang ini pendeta, ini namanya Paus Senoda III. Pusat kerajaannya di Alexandria, 200 kilo dari Kairo. Nih. Ini orang Mesir, pausnya orang Mesir. Mesir tidak mau ikut Vatikan karena mereka Kristen Ortodok Koptik. Jadi waktu ada kawan dari, kawan saya ingat betul namanya Faisal dari Aceh, sekarang entah di mana, wallahu'alam bisawab. Jadi dia anak baru saya, anak lama senior. Ditanyanya, bang ini syekh apa namanya? Ingat betul saya, kan berkesan cerita itu. Bang ini syekh apa namanya? Ini bukan syekh, saya bilang. Ini Paus Senode III, pusat di Alexandria. Wah, ini pendeta Hindu, ini pendeta Buddha, ini pendeta Katolik. So, Mr. Bin, semua ini tak ada yang nikah. Ini tak ada menikah. Nikah haram, perempuan haram. Islam bukan gitu. Islam bebas. Nih. Ini tidak satu pun yang menikah, tak boleh. Karena bagi mereka perempuan itu haram. Perempuan itu menjadi penghalang. Dalam Islam tidak ada. Dalam Islam orang boleh menikah. Bagaimana menurut Islam? Boleh. Kenikmatan-kenikmatan tadi boleh, tapi mesti lebih cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman mesti lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan boleh, tapi menutup aurat. Jilbabnya panjang. Tidak berbentuk, tidak transparan. Boleh tapi tak berdua-duaan. Boleh tapi dengan akad yang sah. Boleh dalam Islam. Ad-dunya mata', dunia itu kenikmatan. Wa khairu mata'id dunya, sebaik-baik kenikmatan dunia, al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, oh, boleh. Siapa bilang tak boleh? Anak-anak, tapi dia mengganggu, melalaikan Pak Ustaz. Anak-anak ini saya tak mau bawa ke masjid Pak Ustaz. Kalau anak-anak ini bawa ke masjid ribut. Ya anak-anak ya ribut, bapaknya jadi ribut, apa lagi anak. Tak salah, tapi ketika duduk mengaji bersama, baca Quran, ada kenikmatan. Inilah kenikmatan anak-anak yang soleh. Diajak mereka. Malam ini saya yakin banyak bapak ibu yang membawa anaknya, putranya, putrinya. Inilah kenikmatan. Tapi lebih cinta kepada Allah. Kenapa malam ini dibawa mereka ke masjid? Karena cinta kepada Allah. Ingin menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Harta boleh. Tapi ingat, 2,5% keluarkan zakat. Kendaraan boleh, dari mulai yang ban 3 sampai ban 4 boleh. Tak ada larangan. Tapi sampai mengkoleksi mobil unik antik, untuk salon mobilnya aja 3 juta. Anak yatim, anak MDA tidak bayar uang sekolah, gaji guru MDA 300 ribu satu bulan. Untuk biaya kucing anjing herdernya 6 juta sebulan. Bayangkan. Mohon maaf nih Pak Ustadz ya, saya ini budget saya untuk salon kucing ini aja sampai 3 juta. Dia sendiri pakai sabun telepon. Ini keterlaluan. Tak bisa menolong di hadapan Allah SWT. Jual itu semua binatang ternak. Berapa budget satu bulan? 6 juta. Pergi ke MDA, pergi ke sekolah, pergi ke panti jompo. Tanya itu anak-anak. Mana anak-anak yang belum bayar uang sekolah 6 bulan? Pak kepala sekolah, tolong hitung. Ini pena, mana dia? Anak yang belum bayar 6 bulan, yang belum bayar 3 bulan, yang belum bayar 1 bulan, yang tertunda, guru yang belum gaji. Berapa semuanya total? Bapak mau bayarkan? Enggak, hitung aja. Ya bayarkanlah. Masa sudah dihitung tidak? Bayarkan. Itu semua akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tak selalu setuju dengan Syiah. Beberapa kali kita bantah Syiah. Dan ustaz ini pelintat-pelintut, kata orang. Kata dia tak setuju Syiah. Tapi kenapa di sini dia tampilkan tokoh Ahmadinejad kan presiden Syiah. Bukan akidahnya, kesederhanaan. Mobil dinas, mobil pribadi, mobil Peugeot. Inilah mobil. Hewan ternak, ini zakat-zakat hewan ternak lengkap semua, nanti bisa dikopi. Kebun boleh, tak ingat. Ayo jangan lupa untuk membayar zakat. Bayar zakat. Kalau tidak, dia akan menjadi azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cinta abadi, apa bukti cinta abadi? Dia sampai mati. Itu bukti cinta abadi. Kalau ada berhenti dia sampai yang lahat, bukan abadi. Sampai mati. Nih, tengoklah yang mengiring itu ramai. Masya Allah yang mengiring. Keliling orang mengiring. Saya insya Allah kalau mati banyak juga yang mengiring. Banyak mengiring. Yang memikul pun banyak. Karena tak terlalu berat insya Allah. Tanya, yakin saya husnuzon. Oh, coba tengok ni. Mau melompat dia ke dalam. Padahal kalau dilepaskan belum tentu juga mau dia ke dalam. Oh, banyak yang mengantar. Mengantar semua ikut. Semangat mereka mau masuk ke dalam lubang ini. Sudah jelas-jelas dua kali satu tak muat. Dia ramai juga ingin masuk ke dalam. Masya Allah. Banyak yang memasukkan. Mengiring banyak. Mengantar banyak. Mau memasukkan ke dalam banyak. Tapi cobalah tengok. Satu megang kaki, megang pinggang, megang kepala. Habis itu ini pun mereka lepas masuk ke dalam. Paling tidak sebulan sekali bapak harus menengok orang masuk. Sebulan sekali. dapat SMS, si Anu meninggal, datang, ikuti sampai ke dalam. Itu lebih kuat daripada ceramah. Ceramah satu jam mungkin tak masuk, itu masuk. Kalau tak juga masuk, setelah menengok, masuk ke dalam. Biar saya yang nyambut. Bapak siapa? Saya mau ingin mengingat mati. Sambung, cepat, cepat, turunkan. Saya ingin ambil pelajaran dari kematian. Wah, begitu. Masya Allah. Lalu yang menemani siapa? Sendirian. Bagi ibu-ibu yang tak tahan menengok, jangan tengok. Pingsan nanti bahaya. Takut pula habis dari sini tak ke kamar mandi sampai subuh gara-gara menengok. Tengoklah yang dulu bantal empuk, spring bed, masya Allah, sekarang tanah liat. Kalau jemaat yang di depan sana mati masih pakai jas, pakai dasi, masih pakai jas, pakai dasi, tapi kita coba lah tengok macam dodol, tak bawa apa-apa. Apa yang mau dibawa menghadap Allah SWT? Lalu mana yang disombong-sombongkan itu, mana? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Mata ini pun kalau tak dipejamkan orang tak terpejam. Allah. Datang anak ke masjid, Pak Imam tolong datang ke rumah bapak saya, itu melotot dari tadi malam tak terbujur. Anak yang katanya, kaulah anak buah hatiku, bang sayang nak. Waktu penengok mata kita keluar, takut juga dia mau memejamkan mata. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, mana? Mana kesombongan, keangkuhan yang hebat? Dulu kalau dia berjalan, belum lagi dia bicara, baru batuk saya. Lari semua orang ketakutan, pontang pantik. Takut orang. Tapi ketika meninggal dunia, tengok, terbujur kaku siapa itu. Badan sejuk dingin macam es batu. Cobalah cium jenazah. Saya mencium jenazah waktu saya lengketkan pipi saya ke pipinya, macam es batu sejuk. Ya Allah, begitulah aku nanti saat menghadap engkau. Lalu cinta mana? Mana cinta yang akan dibawa menghadap Allah SWT? Siapa yang akan menemani? Hanya cinta abadi yang menemani sampai mati. Cinta kepada Allah. Datang sahabat, ya Rasulullah, kata dia, wahai Rasulullah, bagaimana nanti aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana itu nanti hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang sudah kau siapkan untuk itu, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat itu sehingga kau berani bertanya tentang kiamat? Ma'adatalaha, apa yang kau siapkan? Kata dia, aku tak banyak menyiapkan apa-apa, yang kusiapkan hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Itulah cinta yang abadi. Itulah cinta yang membuat bapak ibu sebulan sekali datang kemari iktikaf bersama Dr. Mustafa Umar, cinta kepada Allah dan Rasul. Itulah yang membuat bapak ibu khatam Al-Qur'an di tengah kesibukan, cinta kepada Allah dan Rasul. Itulah yang membuat bapak ibu mengajak anak-anak, mungkin mereka akan marah, mungkin mereka akan tersinggung, tak peduli. Kenapa? Karena cinta Allah dan Rasul. Ingin menyelamatkan mereka di hadapan Allah. Al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai, insyaallah. Cinta kepada Allah dan Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancaman bagi orang yang lebih cinta kepada selain Allah. Qul. Qul. Katakan ya Muhammad. In kana aba'ukum, kalau bapak kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, istri kamu, suami kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kamu usahakan selama ini, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu takut rugi bangkrut, wa masakina tardawnaha, masakina tardawnaha, rumah-rumah yang cantik. Kalau kamu tetap lebih sayang kepada itu daripada yang Allah dan Rasul, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka siapkanlah sampai datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana aba'akum, aba'ukum, wa abna'ukum, wa ikhwanukum, wa azwajukum, wa ashiratukum, wa amwalun iqtaraftumuha, wa tijaratun takhshawna kasadaha, ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih. Kalau sampai ini lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul, fatarabbasu, hati-hati, siap, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah datang dengan segala perkara. Nauzubillah. Cinta kepada Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, dia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Saya jalan dengan salah seorang jamaah kita di pesawat, 2 jam di pesawat, dicuekinya saya. Dia terus baca Quran sampai di airport nunggu transit, dia buka Quran lagi. Dalam hati saya, apa ini, saya tak ada ditanya-tanyanya dari tadi. Rupanya dia sudah jatuh cinta dengan Al-Quran, masya Allah. Saya menengok salah seorang jamaah duduk di sop paling depan, dari tadi bapak ini main HP, ya udah tua pun main HP saya. Rupanya begitu saya tengok dari dekat, berdosa saya, dia sedang baca Quran tapi dia masukkan setan, dia baca Quran. Oh masya Allah, hatinya sudah lekat dengan Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu bapak banyak terikat dengan Al-Quran, masya Allah. Waktu baca itu mengangguk, dia baca Quran, paham bapak enggak, terus mau mengangguk, ya mau mengangguk aja apa salahnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Oh, dia pun berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Merasuk ke dalam bacanya. Bacanya pula terjemahnya, ya ayyuha, hai orang-orang, allazina, yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, kepada kamu, siam, puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana artinya? Selama ini kemana? Tahu dia artinya. Oh, itu dibaca terjemahnya pelan-pelan, merasuk ke dalam hati, masuk ke dalam pikiran. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka itu hangus, gosong, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadhuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Tak sanggup dia melanjutkan bacaan Al-Quran itu, ditutupnya, pergi dia berwudu, memperbaharui wudunya, lalu kemudian dia solat sunat, mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampunkan aku ya Allah, menetes air matanya, memanjat kepada Allah SWT. Wa quduhan nas wal ijara, takutlah kamu kepada bahan bakarnya yang terbuat dari manusia dan api neraka. Terbayang dia dosanya di masa yang lalu, ya Allah. Maka saat itu cinta itulah yang dapat menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada orang tua, masya Allah. Cobalah tengok gambar ni. Orang tuanya digendongnya sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Cinta. Memangnya kalau saya gendong orang tua saya itu sampai ke Padang Arafah, ke Mina, bisa kita tebus dia bagaimana 9 bulan 10 hari mengandungkan kita, menyusukan selama 2 tahun? Mana bisa? Berapa kali terhalang makan siangnya gara-gara kita? Berapa kali dia tak mendapatkan kenikmatan minum teh manisnya gara-gara? Sudah mau dia hirup, menangis, tak jadi. Berapa kali dia tak tidur lelap karena kita? Nah, ini kita tanyakan ke dalam hati. Kalaupun mungkin di masa tuanya pikunnya datang, maka yang bisa kita tinggalkan hanya, makin dekat kita makin mengamuk dia. Ada masanya begitu. Mungkin ada saat-saat tertentu kita jaga jarak. Tapi untuk durhaka, oh tidak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah dulu, tapi habis Allah. Wa bil walidaini ihsana. Meninggal sudah dia Pak Ustaz, apa yang dapat saya lakukan? Datang ke makam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Begitulah. Insyaallah kalau kita rawat orang tua ini, kita doakan dia, kita pun nanti insyaallah akan mendapatkan yang sama dari anak-anak kita. Jangan pernah bermimpi mendapatkan bakti anak-anak kita kalau kita tidak pernah melakukan yang terbaik untuk mereka. Itu sunnatullah, sudah terjadi pada orang-orang sebelum kita. Kita tinggal akan menengok buktinya pada hidup kita di masa akan datang. Cinta kepada sama orang beriman. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, seperti kau sayang pada diri sendiri. Sudah seberapa banyak kasih sayang kita kepada saudara kita ini, seperti sayang pada diri sendiri. Inilah cinta. Cinta sedekah karena Allah. Kapan kita terakhir kali mengusap kepala anak yatim? Ingat Pak Ustaz, kapan waktu mau Ramadan kemarin, memangnya perut anak yatim itu laparnya waktu Ramadan saja? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, perut anak yatim dengan perut kita sama. Kenapa kita tak berbagi sedikit kepada mereka? Bapak pulang kerja akhir bulan, duit gajian, jangan langsung bawa pulang ke rumah, mampir ke toko beli beras 10 kilo ke warung. Beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, teh, roti gabin 1 bungkus, susu 1 kaleng, bungkus kresek hitam, singgahkan ke rumah anak yatim. Tapi kalau bisa jangan bapak yang menyerahkan, ibu. Nanti kalau bapak yang menyerahkan, apalagi anak yatim itu cantik pula emaknya, bahaya berkelahi di rumah. Nah, ini Ustaz mesti menyampaikan lengkap dengan teknisnya, dengan pahalanya sekali. Kalau tidak, kacau balau pengajian, disebabkan pengaji. Gara-gara mengaji dengan Ustaz Somad ini hancur rumah tangga kita. Ustaz pergi-pergi lagi pengajian. Ah, Masya Allah. Cinta sedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta ilmu karena Allah. Ah, ini malam ini semua datang ni karena cinta Allah. Cinta ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Kadang kalau sudah subuh Sabtu di Al-Falah hujan, pakai mantel dari Rumbai sampai ke Al-Falah. Apa yang membuat hari libur melawan kantuk, melawan dingin, sanggup datang? Kalau bukan niat karena Allah, kalau bukan niat karena menuntut ilmu, kalau bukan karena niat ingin cinta ilmu, inilah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah cinta karena Allah. Tengok, sudah meninggal dunia tetap dia datang berziarah. Sudah meninggal dunia tetap dia doakan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tetap duit gajinya dia sedekahkan. Ini pahalanya untuk almarhum istri saya, untuk almarhum suami saya, untuk almarhum nenek saya. Sampai ayus sadaqatu afdal, kata sahabat Sa'ad kepada Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Buah cinta karena Allah, dia tak putus dengan kematian. Sudah mati pun tetap juga berlanjut. Cinta masjid karena Allah. Sab'atun yuzilluhum Allah, ada 7 golong yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi naungan, habis atap semua tercabut. Di mana kita bernaung? Di bawah arasy Allah. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya di toko, badannya di kantor, badannya di kampus, tapi kalau sudah datang panggilan hayya 'ala shalah, tak sabar gelisah dia ingin datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai pukul 9 tadi bapak ibu duduk, ini bukan tantangan luar biasa. Bisa datang malam libur ke masjid, momen besar, ini jihad luar biasa. Kalau zaman Nabi dulu jihadnya melawan Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang luar biasa jihadnya, bukan lagi Abu Lahab, Abu Jahal, melawan Mahabharata, Jodha Akbar. Luar biasa. Berapa sinetron hilang malam ini. Apa yang membuat datang ke rumah Allah ini? Ini cinta masjid karena Allah. Saat keluar dari rumah tadi, dilangkahkannya kaki kanan, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang kucari ridha Allah, tak lain tak bukan daripada itu. Cinta ulama karena Allah. Ulama, ada Hasan Al-Banna, ada pula di situ Yusuf Qardawi, Syekh, ada Ahmad Dedan, ada Buya Hamka, ada di situ Sayyid Alawi Al-Maliki, ada Ain Al-Qarni yang menulis buku La Tahzan. Ini Sayyid Qutb di dalam penjara. Menjelang kematiannya digantung oleh rezim Gamal Abdul Nasir tahun 1966. Inilah penulis tafsir Fi Zilalil Quran. Ini ulama-ulama yang Masya Allah. Hasan Al-Banna mati syahid ditembak. Ini masih hidup sampai sekarang. Ikatan ulama diusir oleh Husni Mubarak, tercampak ke Qatar. Tak boleh ceramah, tapi setiap musim panas dia datang. Jadi tahun 99 dia datang, kebetulan saya masih kuliah, kami dapat informasi, dapat kabar, katanya Syekh Yusuf Qardawi mau ceramah, kami pun ramai-ramai mengejar bis, naik bis, mengejar kemana? Yusuf Qardawi di sana Masjid Ajuzah, Masjid Khalil Al-Husari. Datang kami ke sana, kami tengok, oh betul dia ceramah. Wah, kita pun duduk. Maka saya kalau sudah nengok mahasiswa hadir pengajian, beginilah kami dulu menghadiri majelis-majelis ilmu di Mesir. Ceramah. Selesai Syekh Yusuf Qardawi ceramah, ingat betul saya situ, ada sirup satu, air putih satu. Habis sirup sama air putih itu, direbut anak-anak Indonesia. Orang Arab tak ada yang merebut air minum itu. Karena mereka mengambil barokah itu kajinya, orang kita tidak air minumnya. La haula wala quwwata illa billah. Saya tak merebut kena jauh di sudut, lain dekat. Ini Masya Allah, Buya Hamka imannya, Buya Hamka berhenti jadi ketua Majelis Ulama Republik Indonesia karena mempertahankan akidah fatwa Natal bersama. Luar biasa. Ditangkap di dalam penjara. Ini dua orang ini sama-sama di penjara nih. Ini masuk penjara, keluar tafsir Al-Azhar. Yang ini masuk penjara, keluar tafsir Fi Zilalil Quran. Di dalam penjara mereka bisa menulis tafsir. Ustaz Abdul Somad di luar penjara, tafsir satu pun, tafsir surat Yasin pun tak ada. Tengoklah berapa mereka tidak melihat. Mereka bukan menulis tafsir itu dalam ruang ber-AC lengkap dengan laptop perpustakaan. Nah, di dalam penjara terkekang sanggup melahirkan. Itu menunjukkan badannya bisa dikekang, jiwanya tak bisa lepas seperti burung terbang. Makanya kalau dibaca tafsir Fi Zilalil Quran itu, Masya Allah, bahasa yang begitu indah, ternyata ditulis seorang Said Qutb yang di dalam penjara. Apakah setelah kematian mereka berhenti? Sampai hari ini orang masih mengenang Buya Hamka. Malam ini namanya masih kita sebut. Orang yang sudah lama meninggal. Betul kata Nabi, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus dengan kematian, ilmun yuntafa'u bih. Buya Hamka duduk membaca Al-Quran. Duduk dia baca Quran sampai 6 juz. 6 juz. Kita kadang 6 juz juga, juz pinang, juz tomat, juz. Ya, 6 juz Al-Quran. Duduk dia membaca. Datang anaknya Irfan, ayahanda kenapa terus membaca Quran sampai 6 juz? Untuk menghilangkan kesusahan hatiku mengenang almarhumah ibu. 6 tahun dia menduda, meninggal istrinya yang pertama. Baca Quran. Selesai dia mata-mata 6 juz itu, dia pun sholat sunat. Kata Irfan Hamka, sholat apa itu tadi? Kata dia, sholat sunat taubat. Loh, kok sholat sunat taubat? Tapi tidak minum khamar, tidak mabuk, tidak berzina. Kenapa sholat sunat taubat? Aku ingin hatiku bersih, takut aku rusak tauhidku karena terlalu banyak mengenang almarhumah ibu. Tengoklah halusnya tauhid seorang ulama. Cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, tak menafikan cinta kepada manusia. Tapi dia tak stres, tak depresi. Said Qutb tak ada stres di dalam penjara. Di masa-masa akhir dia dalam penjara, tiba-tiba datanglah ustaz. Ternyata di penjara itu ada juga ustaz. Pagi-pagi datang ustaz itu mengajarkan dia, Pak Said Qutb, ya, nanti kalau mau digantung, ucapkan La ilaha illallah. Biar husnul khotimah nanti digantung. Nah, itu ucapkan La ilaha illallah. Senyum Said Qutb. Apa Said Qutb? Aku masuk penjara ini karena La ilaha illallah. Sampean mengucapkan La ilaha illallah supaya dapat gaji dari penjara. Aku masuk penjara ini karena La ilaha illallah. Tak usah ajarkan aku La ilaha illallah. Tengok bagaimana kuatnya mereka. Ternyata tafsirnya itu dibaca oleh Presiden Irak. Presiden Irak membaca tafsirnya sampai tersebar karena dicetak. Dibacanya, indah sekali ini bahasanya. Siapa penulisnya? Said Qutb. Orang mana? Orang Mesir. Di mana dia sekarang? Dalam penjara. Loh, kok penulis tafsir bisa masuk penjara? Dia telpon Presiden Irak. Presiden Irak menelpon Gamal Abdul Nasir. Bagaimana ini Pak Gamal Abdul Nasir? Iya, Said Qutb itu saya penjara karena dia mau merubah konstitusi negara, subversif. Dia katakan ini hukum tagut kafir, dia harus digantung. Kata Presiden Irak, janganlah digantung, ini aset. Ahli tafsir, masa digantung? Terus penjara seumur hidup saja? Boleh, kata Gamal, boleh penjara seumur hidup. Tapi syaratnya satu, suruh dia mohon maaf ke saya, Gamal Abdul Nasir. Kasih dia kertas sama pena. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Said Qutb, dengan ini mohon maaf karena saya ingin merubah konstitusi negara dari nasionalisme menjadi Quran dan Sunnah. Tulis Said Qutb, kalau kau tulis tak jadi gantung mati. Apa kata Said Qutb? As-sababatul lati tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Telunjuk yang sehari semalam bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, tidak akan menulis permohonan maaf kepada penguasa yang tawud, yang zalim. Melihat tiang gantungan seperti lambaian bidadari, akhirnya dia pun mati tahun 1966. Said Qutb cinta kepada ulama, mencintai ulama, baca bukunya, mencintai ulama, kenang mereka, baca biografinya, perjuangan hidup mereka luar biasa, masya Allah. Nah, ini semua akan menjadi bekal, dan ulama bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis, ini slide yang terakhir, lebih kurang 90 menit kalau kita awali tadi dari pukul 9. Jangan habiskan cinta hanya untuk satu porsi, berfikirlah untuk cinta yang kekal dan abadi. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مقلب القلوب، وهي engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinika, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana la tu'akhizna, jangan hukum kami. Inna sina au akhtakna, kalau kami lupa atau kami tersilap atau tersalah. Rabbana la tuhammila tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, jangan kau timpakan beban kepada kami seperti kepada orang-orang sebelum kami ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, jangan kau timpakan beban kepada kami, pundak kami tak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wali walidina, dosa kedua orang tua kami. Wali masyayikhina, dosa para guru-guru kami. Wali a'immatina, dosa para pemimpin kami yang saleh-saleh. Wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman, dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taja'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan kau jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaikilah anak muda remaja kaum muslimin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal-waba wal-fahsha wal-riba wal-zina wal-munkar, jauhkanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, bangsa kami, umat kami dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, keji dan munkar, ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun tak tampak. Min baladina hadza khassa, dari Riau secara khusus. Wa min buldanil muslimina ammah, dan dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Tolonglah saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan Israel, laknatullah alaihim ajma'in, di Palestina, ya Allah. Allah mansur ikhwanan al-mujahidin fi Suria. Tolong saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan Syiah Nusairiyah, rezim Bashar al-Assad di Suria, ya Allah. Allahumma syattid syamla a'da'ina a'da'aka a'da'ad-din. Pecah belahkanlah, cerai beraikanlah pasukan tentara Israel, musuh-musuh agama, musuh kami semua, ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami. Rabbana taqabbal minna salatana, terimalah salat kami. Wa siyamana, puasa kami. Wa takhasyuhana, khusyuk kami. Wa ta'abudana, ibadah kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakanlah segala kekurangan kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami ini termasuk orang-orang yang rugi, ya Allah. Rabbana ja'alna muqimis salah, jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat. Wa min zurriyatina, sampai kepada anak cucu cicit keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, terimalah doa kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama, akidah kami dari aliran sesat, dari aliran yang batil. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berikan barakah rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmatmu ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan ketika kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankanlah kami nanti ketika sakaratul maut, ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar, pertautkan hati kami, satukan kami dalam jamaah sebagaimana kau satukan sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, ya Allah. Radina billahi rabba, kami ridha engkau sebagai Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami ridha sebagai agama kami Islam. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, kami ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kami. Maka ridailah hidup kami, ya Allah. Ridailah keluarga kami, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, jauhkan kami dari azab nerakamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.